Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita melanjutkan syarah kitab tauhid qaul mufid lil imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Syarah kitab tauhid lil imam Al-Mujaddid Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Waqafna 'inda qawlihi qala Abu Abbas Ibnu Taimiyah Al-Arraf ismul kahin wal munajjim ar-rumal wa nahwihi mimma yatakallamu fi ma'rifatil umur bi hadhihi turuq. Wa naqala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala qaul Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi taksim istihdam bil jin. Qala rahimahullah al-hal tsaniyah, masih penukilan ucapan Syekh Utsaimin rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, anna istihdam al-insi lil jinni lau salas halat. Bahwasannya menjadikan khodam pembantu dari kalangan jin oleh manusia ini memiliki tiga keadaan. Yang pertama, ayastahdimahum fi ta'atillah, membantu dalam ketaatan kepada Allah, yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fahadala ba'sabih bal innau qad yakun amran mahmudan au matluba. Maka ini perkara yang tidak mengapa, bahkan terkadang itu perkara yang terpuji dan perkara yang dituntut. Naam. Dengan syarat yang telah kita sebutkan. Bukan ada atas dasar permintaan kita, dan tidak ada persyaratan, tidak ada permintaan. Naam. Basli ajli ta'awun al birri wa taqwa, ta'awun fi ta'atillah, dengan cara mereka sendiri, jin tersebut, tanpa kita minta, tanpa ada kita memberikan permintaan mereka, persyaratan mereka. 6. Tanpa kita cari-cari, kita terserah mereka mau bantu mau tidak. Sekarang al-halusaniyah, keadaan yang kedua, ayastahdimahum fi umurin mubahah, menjadikan mereka membantu dalam perkara-perkara yang mubah, mislu ayut laba minhumul aunu ala amrin minal umuril mubahah. Semisal minta dari mereka bantuan terhadap perkara dari perkara-perkara yang mubah. Qala, beliau berkata, fahada jaizun bisart, ini boleh dengan syarat antakunal wasilah mubahah. Kalau itu menjadi wasilah yang boleh. Perkara yang mubah. Fa in kanat muharramah, kalau wasilahnya menjadi perkara yang kepada yang haram, perkara mubah tersebut menjadi wasilah kepada perkara yang haram, soro haraman, maka pun menjadi haram. Li'annal wasilah bihukmi mada ya Ahmad? Bihukmil ghayah. Naam. Al-wasail bihukmil maqasid. Kama law kana al-jinni la yusa'idu fi umuri illa idza dubiha lahu au idza dabaha lahu au sajada lahu au ma asbaha dhalik. Misalnya kalau sekiranya jin tidak akan membantu dia pada urusan dia, urusan manusia, kecuali kalau manusia itu memberikan sembelihan, mau sujud, atau semisal itu. Maka ini bantuannya berarti menjadi wasilah kepada perkara yang haram, bahkan kepada perkara yang syirik. Persyaratan yang kalau dipenuhi menjadi syirik, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahkan sebagian para ulama menyebutkan secara mutlak tentang tidak bolehnya meminta bantuan kepada jin, sekalipun dalam perkara yang mubah. Pada pertemuan kemarin telah kita baca fatwa lajnah ad-da'imah lil buhus ilmiyah wal ifta, kita pertegas kembali. Al isti'anatu bil jinni wal luju ilaihim fi qada'il hajat minal idrari bi ahadin au naf'ihi syirkun fil ibadah. Li annahu naw'un minal istimta'i bil jinni wal ijabati su'alihi wa bi ijabati su'alahu wa qada'ahu. Hawa'i jauh fi nadir istimta'il jinni bita'dimil ingsi lahu waluju'uhu ilaih wa isti'anatuhu bihi fi tahkiki raghbatihi. meminta pertolongan kepada jin, bersandar kepada mereka dalam menunaikan kebutuhan untuk memberikan madarat kepada seseorang atau memberikan manfaat, itu adalah syirik dalam hal ibadah. Karena itu termasuk satu macam dari istimta bil jinni, merasa senang dengan bantuan jin, dengan memenuhi permintaan jin dan tuntutannya, kebutuhannya. Fi nadiri istimta'il jinni, sebagai sebanding dengan rasa senangnya jin. Bita'dimil insilahu, dengan manusia mengagungkannya. Waluju ilaih, dan manusia bersandarnya kepadanya. Wasti'anatu bihi, dan manusia meminta pertolongan kepadanya. Fi tahqiqi raqabatihi, dalam merealisasikan, mewujudkan keinginannya. Nah, ini kalau ada unsur ta'dim, ada unsur isti'anah. Yang termasuk bagian dari ibadah. Nah, itu syirkun. Dan ini rawan ke sana. Meminta bantuan kepada jin, istihdamul bindil jinni, ini bisa menyeret ke sana. Maka al-ahwat, yang lebih berhati-hati, naam, untuk kita menjauhi meminta bantuan kepada jin. Kemudian di pertanyaan di fatwa berikutnya, di nomor 10802, beliau mengatakan fatwanya yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Ibas rahimahullahu taala, la yajuzu lidzalika rajul ayastahdimal jin, tidak boleh seseorang untuk menjadikan khodam terhadap jin. Wala yajuz linnasi ayadhabu ilaihi talaban lil ilajil amrad, dan tidak boleh bagi manusia pergi ke orang yang punya teman atau punya pembantu dari jin tersebut meminta penyembuhan penyakit. Antori kima yastahdimuhu minal jin, dengan cara apa yang diberi bantuan oleh jin. Walali qada'il masalihi andalika tariq, dan tidak pula untuk menunaikan maslahah-maslahah, kebutuhan-kebutuhan yang baik, dengan cara yang demikian meminta bantuan jin. Wa fil ilaj antariqil atiba minal insi bil adwiyah mubahah manduhah wa niyatun an dzalika minas salamah minal kahanatil kuhan, kata beliau. Dan di dalam mengobati, pengobatan dengan cara medis kedokteran oleh manusia dengan obat-obatan yang diperbolehkan, itu adalah manduhah. Naam. Itu adalah perkara yang dituntunkan dan sudah mencukupi dari meminta bantuan melalui cara jin tadi. Dan yang demikian terselamatkan dari praktek perdukunan yang para dukun-dukun itu menggunakan bantuan jin. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil hadis hukum mendatangi dukun. Maka ya ikhwan wa jazakumullah wallahu a'lam bisawab, dalam hal ini bisa di dohirnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memang membolehkan selama itu dalam hal ketaatan, dalam perkara yang mubah tidak menyeret kepada yang haram, namun lebih berhati-hati. Naam. Wallahu a'lam bishawab, yang nampak kuat adalah pendapat para ulama yang tidak memperbolehkan. Tidak memperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Summa dzakara ma warada. Sekarang beliau mencontohkan. Summa dzakara ma warada anna Umar ta'akhkhara dzata marrah fi safarihi. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwasanya Umar pernah terlambat pada suatu hari dari safarnya, ketika safar terlambat dari rombongan. Fastaghala fikru Abi Musa, maka Abu Musa tersibukkan pikirannya, mana ini Umar, ini mana Umar, cari-cari. Faqalu lahu, maka orang-orang pun berkata kepada Abu Musa Al-Asari, inna imra'atan min ahlil Madinah la sahibun min al-jin. Ada perempuan penduduk kota itu, dia memiliki teman khodam dari jin. Kalau amartaha antursila sahibaha lil bahsi an Umar, sekiranya engkau perintahkan perempuan itu untuk menyuruh jin khodamnya untuk mencari Umar, fafa'ala, maka dikerjakan oleh Abu Musa Al-Asari. Fadhahabal jinni, jin pun pergi, summa roja, kemudian kembali. Waqala, kemudian mengatakan melalui perempuan itu, inna amirul mu'minin laisa bihi ba'sun. Sesungguhnya amirul mu'minin Umar tidak apa-apa. Wahuwa yasimu iblis sodakoh. Dia sedang menandai unta sodakoh. Fil makani fulani, di tempat fulan sana. Fahada istihdamun fi amrin mubah, maka ini meminta bantuan dalam perkara yang mubah. Wallahu alam asarnya. Pernah lewat? Ya. Sekali lagi, yang lebih selamat, yang lebih hati-hati untuk tidak meminta bantuan jin. Nah, apalagi kalau sekarang sudah diberikan kemudahan untuk fasilitas komunikasi. Al-halus salisah, keadaan yang ketiga. Ayastahdimahum fi umurin muharramah. Menjadikan jin khodam pembantu dalam perkara-perkara yang diharamkan. Kahnah bi amwalin nas wa tarwi'ihim. Seperti merampas harta manusia. Merampas atau mengambil harta manusia. Pelihara gundul. Misalnya. Istilah orang begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jin yang bisa ngambil uang, ngambil-ngambilin uang, suruh ngambilin uang orang, darah gundul. Wa ma asbah dzalik, dan semisal itu, fahada muharramun, maka yang demikian ini haram. Summa in kanat wasilah syirkan, soro syirkan, kalau itu menjadi wasilah kepada kesyirikan maka menjadi syirik pula. Wa in kana wasilatu ghairu syirkin sara maksiyah. Kalau wasilahnya bukan syirik berarti maksiyah. Kama law kana hadzal jinnil fasik ya'lufu hadzal insil fasik wa yata'awanu ma'ahu 'alal ismi wal 'udwan fa hadza yakunu isman wa 'udwana wa la yasilu ila haddi syirki. Kalau sekiranya jin yang fasik ini kemudian bersatu dengan manusia yang fasik, saling kerjasama, ta'awun kepada perkara dosa dan permusuhan, pelanggaran, maka akan menjadi yang demikian itu dosa dan pelanggaran, tidak sampai kepada batas syirik. Kalau itu mengantarkan kepada yang haram, haram. Yang mengantarkan kepada syirik, syirik. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, inna mayyas alal jinna aw yas'ala mayyas alal jinna. Sesungguhnya orang yang bertanya kepada jin atau bertanya kepada orang yang bertanya jin, yusaddiquhum, kemudian membenarkan mereka, fi kulli ma yaqulun, terhadap apa saja yang mereka katakan, fahada maksiatun wa kufrun, maka ini maksiat dan kekufuran. Wa tariq lil hifdi minal jinni huwa qira'atu ayatil kursi, dan jalan cara untuk menjaga dari jin itu adalah membaca ayat kursi. Faman qara'aha fi lailatin lam yazal 'alaihi minallahi hafi lam yazal 'alaihi minallahi hafidun. Barang siapa yang membaca ayat kursi pada satu malam, maka terus-menerus ada penjaga dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma yuqarribu syaitan hatta yusbih. Dan syaitan pun tidak bisa mendatanginya sampai pagi hari. Sebagaimana riwayat yang sahih yang demikian itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kisah beliau ketika menjaga Baitul Mal. Kama sabata dzalika anhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahia yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wala naum ila akhiril ayah suratul baqarah al ayah 55 wa 200 ayatul kursi. Selesai penukilan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di Majmu' Fatawa. Jilid berapa Taslim? 35. Nah. Selesai penukilan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dari kaulnya Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah. Selanjutnya kata Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa qala Ibnu Abbas fi qaumin yaktubuna abajat wa yanduruna fin nujum ma ara man fa'ala dhalika lahu indallahi min khalaq. Berkata Ibnu Abbas tentang orang-orang yang mereka menuliskan abjad, abjad potongan-potongan huruf, wa yanduruna fin nujum, dan mereka meramal dengan melihat bintang-bintang. Kata beliau, ma'aro man fa'ala dhalika lahu indallahi min khalaq. Tidaklah saya memandang orang yang melakukan demikian itu, dia mendapatkan di sisi Allah bagian. Akhrajahu Abdul Razzaq wal Baihaqi mauquf an Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Abjad itu mutus-mutus abjad. Alif sendiri, ba sendiri. Ta, sa, ja sendiri-sendiri pisah-pisah. Yang sering kita lihat ditulis di haikal-haikal, cimat-cimat, rajah, apalagi namanya. Arab tah haikal. Apa itu haikal? Alif, alif, alif, alif, alif. Berapa? Habis itu bintang. Habis itu huruf kaf, kaf, kaf, kaf, kaf, kaf. Nah, ba, ba, ba, ba, ba. Berapa macam? Pernah lihat? Pernah? Kertas, ada yang di kain besar, ada yang ditempel di warung, di rumah, sebagian orang. Ada bintang, ada kayak huruf kho, ada dal. Nah, sebagian dibalik. Itulah abjad, abjad. Qala rahimahullah ta'ala qalu yaktubuna abjad wa yangduruna fin nujum. Al-wawu huna laisat ataf. Wa yangdurun wawunya bukan wawu aktaf. Walakinna lilhal, namun untuk hal, dalam keadaan mereka memperhatikan bintang-bintang. Yakni walhal annahum yangdurun. Fayurabbituna ma yaktubuna bisairin nujum wa harokatihah. Mereka mengkaitkan apa yang mereka tulis dengan perjalanan bintang-bintang dan pergerakan bintang-bintang. Nah, tulisan abjad itu ditulis, nah, dikaitkan dengan perjalanan bintang untuk kemudian menjadi haikal, rajah, cimat. Nah, tahu haikal? Apa tadi? Apa? Jimat. Tahu jimat? Apa? Raja, tahu raja? Hmm. Oh, Ustaz enggak berikan bawa contoh gambarnya. Abjad. Qauluhu ma'uro. Ma'uro, ma'uro man fa'ala dzalika wa yajuz bi fathil hamzah ma'aro, yakni a'lamu. Wa bidda wa bidammi ma'uro bi makna ma dhanna. Wa qalu abjad hiya. Nah, abjad perhatikan. Abjad alif ba jim dal ha wawu zai ha to ya kaf lam mim nun sa, sa sin ain fa sot kaf ra sin ta sa kha zal dot do ghain. Itu abjad dipisah-pisah nanti tulisannya. gak ditulis berapa kali. Nah, gak tahu apa itu artinya. Dikaitkan dengan pergerakan bintang. Perjalanan bintang, bintang tertentu. Wa ta'allumu abjad yang qasimu la kismain. Mempelajari abjad, abjad, abjad itu terbagi menjadi dua macam. Al-awwal ta'allumun mubahun. Mempelajari yang mubah. Mempelajarinya sebagai bagian dari belajar huruf-huruf hijaiyah. Abjad hijai. Alif, ba, ta, sa. Nah, untuk nyusun kalimat. Nah, abu, alif, ba, alif, ini hamzah, ba, waw, abu. Nah, namanya bapak. Fulan, fa, lam, alif, nun. Abu Fulan. Seperti pelajaran anak-anak mempelajari huruf-huruf hijaiyah. Ta'allumun mubahun bi anna ta'allamaha li hisabil jumal. Pelajaran yang mubah, mempelajarinya mubah dengan kita mempelajarinya untuk menyusun kalimat, untuk membentuk kalimat. Wa ma asbah dalik dan semisal itu. Fahadalah baksabi, maka yang demikian ini tidak mengapa. Wa ma zala unasun yastakmilunaha, dan terus manusia menggunakannya, belajar huruf-huruf itu. Hatta ulama, yu'arrihuna biha, bahkan para ulama, nah, mereka menggunakan abjad-abjad tersebut. Qala Syekhuna Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah fi tarhi bina'il masjidil jami'il qadim. Yu'arrihun, yakni menceritakan tarikh dengan abjad-abjad tersebut. Berkata Syekhuna Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, kata Syekh Utsaimin, fi tarikh, dalam sejarah atau penanggalan pembangunan masjid jami yang dahulu. Jid bir ridho wa'id al-muna. Wa'til muna. Man sa'adu fi dalbina tarihuhu hina intaha qal munibi ighfir lana wa syahru fi syawal ya rabbi taqabbal sa'yana. Bersungguhlah dengan keridhaan dan berikanlah apa yang dituju. Orang yang membantu dalam pemilik bangunan, tanggalnya ketika selesai ucapan munibi, orang yang bertaubat adalah ighfir lana, ampunilah kami. Wa syahr, dan bulan, di bulan Syawal, wahai Rabb, terimalah usaha kami. Qalu ighfir lana lau adatnaha hasabal jumal sorot. Kalau ucapan beliau ighfir lana, kalau kita menghitungnya sesuai dengan jumlahnya, Sorot menjadi tahun 1362. Nah, 1362. Ighfir lana. Alif itu huruf pertama, 1, 6. Gimana? Ngitungnya ighfir lana. Menjadi 1362. Tarikhnya ketika selesai adalah ucapan orang yang bertobat. Ighfir lana. Bisa ketemu? Siapa yang tahu? Kok itu menjadi 1362? Ucapan ighfir lana. Nah. Walhasil intinya, penggalan-penggalan huruf alif, wain, fa, ro, nam, ighfir, itu ketika dipenggal-penggal menjadilah di antara bentuknya penanggalan atau tarikh. Waqad tana bihal ulama fil usuril wusta, dan para ulama punya kepedulian, punya perhatian dengan abjad-abjad tersebut di generasi pertengahan. Ya, ini bainal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Hatta fil qasaidil fikhiyah, bahkan dalam qasidah-qasidah, bait-bait syair, fikih, wa nahwiyah dan nahwu wa ghairiha dan semisalnya. Wa yu'arrikhuna biha, mereka juga menggunakan penanggalan tarikh dengan abjad-abjad tersebut. Mawalidil ulama, hari-hari atau tanggal lahirnya ulama. Wa wafatuhum, dan meninggalnya mereka. Lam yarid Ibnu Abbas hadal qasam, dan tidaklah yang dimaksudkan Ibnu Abbas adalah yang macam ini. Bukan ini yang dimaksudkan oleh Ibnu Abbas yang nanti tidak mendapatkan bagian di sisi Allah. Karena yang ini hukumnya boleh. Nah, abjad-abjad, penggalan-penggalan abjad yang itu fungsinya untuk menyusun kalimat atau penanggalan tarikh. Nah. Atau untuk rumus-rumus. Maka yang demikian singkatan-singkatan ya, maka demikian tidaklah mengapa penggalan-penggalan abjad tersebut memiliki makna yang maklum diketahui. Yang kedua, muharramun, yang diharamkan. Wahwa kitabah abjad, kitabatan marbutotan bisairin nujum wa harokatiha wa tulu'iha wa gurubiha. Yaitu penulisan abjad, abjad-abjad yang putus-putus tadi, dengan dikaitkan perjalanan bintang-bintang dan pergerakannya, terbitnya dan tenggelamnya. Wayang duruna fin nujum, mereka memandang kepada bintang. Liyastadillu bil muwafaqah awil mukhalafah ala ma yasayahdusu fil ard, untuk mereka jadikan dalil alasan cocok atau tidaknya terhadap perkara yang akan terjadi di muka bumi. Imma ala sabilil umum, bisa dengan cara umum, kal jadabi wal marad wal harb seperti kemarau, adanya penyakit, adanya perang, wa ma asbah dzalik. Dan sampai sekarang ada yang demikian, menerawang ke langit, keadaan bintang, oh tahun 2000 ini akan terjadi penyakit begini, begini, begini misalnya. Atau terjadi kejadian besar. Apa kejadian besar? Dia enggak nyebutkan. Misabil umum. Nah. Au sabil ala sabil khusus atau dengan cara yang khusus, ka yaqulu li sahsin, seperti dia mengatakan kepada orang tertentu, saya dusulaka marad, kamu akan tertimpa sakit, au faqr atau kefakiran, au sa'adah atau kebahagiaan, au nahsun fi hada wa ma asbah dzalik. Kamu akan tertimpa kerugian, gulung tingkar dalam usahamu ini. Kamu akan gagal dan sebagainya. Dengan ramalan bintang. Oh, kamu lahir berarti Scorpio. Tengoklah ke langit. Oh. Nah. Kamu nanti akan mengalami demikian untuk tahun ini. Perjalanan usahamu akan berat, misalnya. Perjalanan rumah tanggamu akan goncang, misalnya. Kalau yang dihadapi bujang, oh perjalanan kamu dapat jodoh, belum bisa, gagal, misalnya. Jangan kamu cari tahun ini. Misalnya. Ini khusus ala sabil khusus orang tertentu. Fahum yurabbituna bihadi bihadi, maka mereka mengkaitkan. Nah, ini dengan ini. Bintang ini dengan kejadian ini. Walaisa hunaka alaqah baina harakatin nujum wa ihtilafil waqa'i fil ard, dan di sana tidak ada hubungan antara pergerakan bintang-bintang dengan perbedaan terjadinya berbagai perbedaan realita kejadian di muka bumi. Nah, orang yang nulis-nulis dengan abjad untuk meramal-ramal itu, itulah yang dimaksudkan asar Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, di mana orang yang demikian kata Ibn Abbas tidaklah mendapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala bagian, namun hadisnya mauquf Ibn Abbas. Hubungannya dengan bab asar tersebut, annahu yadullu ala anna kitabata abjad wa ta'allumaha lima yadda'i biha ma'rifata ilmal ghaib wa nadhar fin nujum ala i'tiqadi annalaha ta'siran kullu dhalika yadkhulu fil arrafah wa man fa'alahu faqad adha'a nasibahu minallah. Dijelaskan oleh Syaikh Fauzan, hubungannya dengan bab asar Abdullah bin Abbas itu adalah menunjukkan bahwasanya menulis abjad-abjad terpisah-pisah itu tadi dan mempelajarinya, bagi orang yang ngaku-ngaku tahu perkara gaib dan dia mengkaitkan dengan pergerakan atau bentuk bintang, dan meyakininya memiliki pengaruh dengan kejadian-kejadian baik secara umum maupun khusus. Maka ini termasuk perilaku perbuatan arraf, tukang ramal, munajjim, ahli nujum, ahli bintang. Dan orang yang melakukan demikian, adha'a nasibahu minallah, tersia-siakan nantinya bagiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malahu min khalaq. Selesai. Bab ini selesai. Tinggal kita ambil masail, permasalahan-permasalahan pada bab ini. Wallahu a'lam bissawab. Nabi ada qadar. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.